Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. حفلنا sampai firman Allah Taala أو آباؤنا الأولون. نعم اقرأوا جميعا. Baik, kita murojaah terlebih dahulu. Minal ikhwah, kita mulai dari Abu Zur'ah sebelah kanan. Fadhal Abu Zur'ah. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Apa maknanya? Baik, ba'dahu man? Abu Haman. Fi samumin wa hamim. Baik, ahsan barakallahu fikum. Ba'dahu. Abdullah. Wa dhillin min yahmum. Wa dhillin min yahmum. Baik, ahsan barakallahu fikum. بعده لا بارد ولا كريم. يا طيب بعده إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. سيرة عبد الأثمان. Ya, fadhal Uthman. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ayo, dilempar setelahnya. Ya, fadhal. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ayo, ahsan barakallahu fik. Setelahnya lanjut. Wa kanu yusirrun 'ala al-hinthil 'azim. Sandra. Naam. Setelahnya. Setelahnya. Abu Luqman. Naam. Fadhal Abu Luqman. Ya, setelahnya lagi, satu lagi. Abu Jundi. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Ayo, ahsan barakallahu fik. Setelahnya, wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Tafadhal Abu Jundi. Zaid, Uzza Zaid. Baik, ahsan barakallahu fik. Setelahnya siapa? Hawa abauna al-awwalun. Pendek dan mudah, insyaallah. Hawa abauna al-awwalun. Siapa? Siapa? Naam, Pak Win. Hawa abauna al-awwalun. Ya, baik Hasan Barakulahik. Ini apakah mereka juga akan dibangkitkan setelah hancur? Nah, dan tafsir kita sampai ucapan al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, qala ta'ala jawaban lahum waraddan alaihim. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab mereka atas keraguan mereka, keyakinan mereka yang batil bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab dan membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan, al-khitab tertuju kepada siapa? An-nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai nabi, dan senantiasa kita mengulang faedah ini, bahwa, dan ini faedah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya di dalam Al-Quran kecuali dengan panggilan, ya, dalam konteks panggilan kecuali dengan bentuk ataukah dengan kalimat an-nabi ataukah ar-rasul. Nah, kecuali min babil ikhbar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan, ya, dengan Muhammad bismihi. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, maka dengan sebutan an-nabi ataukah ar-rasul. Oleh karena itu, yang tepat dan yang, ya, ini kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah ketika kita menerjemahkan, maka kita menerjemahkan dengan kul ya ayuhan nabi ataukah kul ya ayuhan rasul. Katakan wahai nabi, katakan wahai rasul. Innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang-orang yang pertama, ya, orang yang paling pertama Adam, terus datang generasi setelahnya, datang generasi setelahnya, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang pada masa-masa terakhir, ya, generasi-generasi terakhir, ya, sampai tegaknya hari kiamat, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ila miqat, sampai waktu, ya, sampai waktu yang ditetapkannya dengannya dunia, waktu yang ditetapkan, yang dunia ditetapkan dengannya, na'am, yaumin ma'lum, yaitu pada hari yang ma'lum, pada hari yang diketahui, yaitu yaumul qiyamah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, mengatakan demikian. Tafsirnya ay kul inna mutaqaddimal khalqi wa mutaakhirahum, sesungguhnya makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir, artinya tanpa terkecuali, mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jami'u sayab'athuhumullah, semuanya, ya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka tanpa terkecuali. Wa yajma'uhum limiqati yaumin ma'lum, dan Allah akan mengumpulkan mereka pada sebuah waktu, pada hari yang jelas, yang diketahui, ya, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, pada hari yang tidak bisa terelakkan, yaumul qiyamah. Ya, ini adalah sebuah waktu, sebuah hari, saat yang pasti akan dilalui oleh masing-masing hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan dilalui oleh kita semua. Naam. Qaddarahu Allahu li'ibadihi, ya Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk hamba-hambanya, hina tanqadil khaniqah, ketika makhluk itu telah selesai ya jatah mereka hidup di dunia, Allah hancurkan alam ini. Wa yuridullahu ta'ala jazaohum, dan Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan balasan kepada mereka atas ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka, allati amiluha fi dari taklif, yang telah mereka amalkan, yang telah mereka persembahkan ya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala fi dari taklif. Dalam hisab al-jaza, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapkan, ya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dari taklif, yani di dari akhirah, ya di negeri akhirat. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu berucap demikian? Kenapa tanganmu bergerak demikian? Kenapa pandanganmu melirik demikian? Kenapa pandanganmu menatap demikian? Ya, kenapa? Naam, gerakan jasadmu melakukan demikian. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, dengan tanbih dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, bahwa kita akan dikumpulkan, bukan hanya dikumpulkan, kita akan dihisab, tentunya sebagai ya koreksi bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan amalan kita, ya, untuk senantiasa mawas diri. Kita ini bukan makhluk yang ma'sum. Ya, kita ini bukan makhluk yang aman dari berbagai macam bentuk penyimpangan, kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan agama. Tidak ada jaminan bagi diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah menempuh asbab, menempuh sebab-sebabnya. Ya, sebagaimana kapal berlayar, maka dia membutuhkan sebab-sebabnya. Ya, membutuhkan media adanya air, membutuhkan media berupa layar, membutuhkan yang namanya nakhoda, membutuhkan yang namanya bahan bakar. Semuanya itu adalah sebab-sebab agar ya perahu itu bisa berlayar. Ya, kita pun dalam meniti jalan yang lurus ini ya harus mendatangkan sebab-sebabnya, harus berusaha menempuh sebab-sebabnya. Naam. Dan sebagaimana yang telah disebutkan pada kajian kemarin, dan itu enam kalimat yang hendaknya kita ya terus kita kenang dan kita perhatikan. Dan itu adalah kalimat yang memiliki makna yang mendalam ya. Dari Al-Ustaz Mukhtar hafizallahu taala, beliau mengatakan, kita ini hidup ya di lingkungan ma'had ini jangan istilahnya apa, cuma numpang urip ya, jangan cuma numpang urip, jangan numpang hidup ya, artinya cuma bisa ngisi saja hidupnya ya. Kita ini sedang berjuang, kita ini semua yang hidup di lingkungan ini sedang berjuang ya. Kita ini hendak menyiapkan generasi-generasi yang akan tumbuh di masa depan. Ya. Yang namanya pejuang tentunya dia memikirkan masa depan. Dia tidak akan memikirkan dirinya pribadi. Nah, kalau kita semua hendak berpikiran egois, khalas. Ya, mungkin ma'had ini akan hancur. Masing-masing enggak mau ngurus sudah. Yang satu sibuk dengan urusan dunia, yang satu tidak mau ta'awun, yang satu tidak peduli, yang satu enggak mau taklim, yang satu nah masing-masing mementingkan dirinya pribadi. Tidak ada pikiran pada benaknya bagaimana saya ini bisa membantu dakwah. Ya. Dengan apa saya bisa membantu dakwah? Nah. Baik. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat yang bermakna dalam. Dan itu sebenarnya ucapan yang harus, namun tamparan bagi kita semua. Tamparan bagi kita semua, hendaknya kita yang mungkin sudah berumur memberikan contoh kepada ya adik-adik kita, kepada putra-putra kita. Jadilah kalian ini pejuang ya, yang memperjuangkan agama Islam agar senantiasa tampak. Ya. Jadi semuanya adalah bekal bagi kita semua. Nah, ketika kita mengorbankan, memberikan pengorbanan terhadap dakwah ini, tidak ada yang rugi. Nah, jasa kita akan senantiasa berfaedah. Ya, pertama kepada diri kita, yang kedua, kembali kepada umat. Ya, mereka akan menjadi baik. Ya, terus, ya, Islam ini akan dibawa secara estafet. Ya, manhaj yang murni ini akan dibawa secara estafet dari generasi kita. Kita pertahankan agar putra-putra kita, ya, para pemuda kita senantiasa istiqomah. Kemudian mereka nanti akan menjadi pejuang berikutnya yang meneruskan perjuangan kita. Entah kita ini hidup sampai kapan, kan gitu. Tidak ada jaminan kita hidup sampai kapan, yang hidup masih lama ataukah berapa tahun lagi, tidak ada jaminan. Nah, kita membutuhkan adanya regenerasi dalam berbagai macam bidangnya. Barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalluna." Kemudian innakum, sesungguhnya kalian ayyuhadh-dhallun. Wahai orang-orang yang sesat, dhal. Ya, dhal. An tariqin huda, orang-orang yang sesat dari jalan petunjuk, menyimpang, ya, bergeser dari jalan yang lurus. Attabi'una li tariqir rada, dan mereka mengikuti jalan, ya, kebinasaan. Ar-rada bermakna al-halak, kebinasaan. Attabi'una li tariqil huda. Al-mukadzibun, dan mereka mendustakan bir-rasul, mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi minal haqqi wal wa'di wal wa'id, dan tidak membenarkan ataukah mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran, al-wa'd berupa janji adanya surga, adanya kenikmatan, adanya pahala, al-ajr minallah. Dan mereka, ya, mendustakan adanya al-wa'id, adanya ancaman bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, adanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Mereka tidak beriman dengan hal itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka, la'akiluna min syajarin min zaqqum. Ya, la'akiluna min syajarin min zaqqum. Benar-benar kalian ini, ya, akan makan min syajarin min zaqqum. Akan makan dari pohon zaqqum. Ya. Apa itu pohon zaqqum? Pohon zaqqum, wa huwa aqbahul asjari wa akhassiha. Ini adalah pohon yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam, dan itu adalah pohon yang aqbah, paling jelek. Paling jelek dari segala sisinya. Ya, jenisnya, bibitnya. Nah, wa akhassiha, dan itu adalah pohon yang paling rendah. Tidak ada pohon yang lebih rendah daripada zaqqum. Pohon yang paling rendah. Ya. Wa antaniha rihan, dan baunya itu busuk. Ya. Tidak ada aroma yang menarik, tidak ada aroma yang sedap sedikit pun. Wa absyaiha manzaran, dan memiliki tampilan yang jelek rupa. Ya, penampilan yang jelek, muak untuk dipandang, tidak sedap untuk dilihat. Nah, la'akiluna min syajari min zaqqum, pasti kalian akan makan dari pohon zaqqum. Famali'una minhal butun, dan kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengan pohon zaqqum tersebut. Ya. Kenapa mereka bisa makan pohon yang begitu jelek, ya, ditatap tidak nikmat, baunya busuk, rasanya tidak enak, ya, merusak tenggorokan, merusak organ-organ dalam mereka. Kenapa mereka makan? Naam. Walladhi awjaba lahum aklaha ma'a ma hiya 'alayhi min asy-syana'ah, dan yang ya menjadikan mereka darurat wajib makan. Ya. Mau tidak mau harus makan mereka. Naam. Ma'a ma hiya 'alayhi min asy-syana'ah, padahal kondisinya begitu syana'ah, syana'ah begitu jelek. Naam. Tidak lain karena al-ju' al-mufrid. Ya, al-ju' al-mufrid. Yani rasa lapar yang berlebihan. Rasa lapar pada puncaknya. Ya. Pada rasa lapar yang puncaknya. Artinya kalau misalkan mereka tidak makan, mati. Ya. Kalau tidak makan, mati. Betul-betul darurat. Ya. Di ujung kehidupan mereka. Tidak ada pilihan untuk mempertahankan hidup mereka. Dalam gambaran mereka, dalam perasaan mereka. Ya, kalau tidak makan, mati. Nah, ju' yang mufrid, rasa lapar yang berlebihan, yang ekstrim. Alladhi yaltahibu, di mana rasa haus dan lapar sekali tersebut, ya, bergejolak fi akbalihim, pada hati-hati mereka. Watakadu tanqati'u minhu afidatuhum, afidah juga kadang diartikan dengan hati. Naam, dan hampir-hampir organ dalam mereka, ya, hati mereka putus. Hadha at-ta'am alladhi yadfa'una bilju', yang tersedia, ya, adalah pohon zakum tersebut. Pohon yang tidak enak untuk dilihat. Naam, yang dengannya mereka berusaha, ya, mengganjal perut kosong mereka dan berusaha untuk mempertahankan kehidupan mereka. Namun pohon tersebut adalah pohon wahwal ladzi la yusmin wa la yughni min ju', ya, pohon yang tidak bisa menggembukkan badan penghuninya, penghuni jahannam, wa la yughni min ju', dan tidak bisa mengobati lapar. Ya. Artinya betul-betul segala gerak-gerik mereka itu siksaan semua. Ya. Jangan dibayangkan gampang. Ya. Nanti bisa keluar, gampang. Paling nanti ada obatnya, tidak. Ya. Ketika kita membahas neraka dan ya, segala bentuk siksaannya, jangan sekali-kali pada benak kita naam adanya kelonggaran, adanya celah untuk bisa bernafas. Ya. Semuanya siksaan telah kita lewati. Hatta sampai pun itu pada bagian, yakni pada kondisi udaranya. Udara yang panas, udara yang menyesakkan. Ya, sulit untuk bernafas, mereka terengah-engah. Naam. Wa amma syarabuhum, adapun minuman bagi mereka adalah fahuwa bi'sa syarab, itu adalah minuman yang terjelek. Wa huwa annahum yashrabuna 'ala hadha at-ta'am min al-ma'il hamim, mereka minum ya atas makanan yang telah mereka makan dari al-ma'il hamim, dari air yang panas. Alladhi yaghli fil butun, yang mendidih pada perut-perut mereka. Nah, sudah makanan yang jelek, tidak bisa menggemukkan, tidak bisa melepas ya rasa lapar mereka, yang ada hanya menyesakkan lambung mereka penuh, ya, penuh, susah untuk bernafas. Nah, setelah itu mereka sentor, ya, rasa yang tidak enak pada tenggorokan mereka, pada perut mereka dengan air yang mendidih, ya, dan mendidih pada bagian perut mereka. Nah, yaghli fil butun syurbal ibil alhim, mereka meminum air yang panas itu seperti al ibil alhim, ya. Al-ibil al-him, dan pada makna al-him, nah ini ada dua makna. Ada yang mengatakan al-ibil al-him, yakni unta yang haus. Ada yang mengatakan bahwa al-him adalah penyakit ya orang yang tidak pernah sembuh dari rasa hausnya, terus ingin minum, terus ingin minum, terus ingin minum. Nam syurbal him ay al-utash, yakni unta yang kehausan. Allati qad ishtadda athshuha, di mana unta itu sangat haus. Ya, kalian tahu ya yang namanya unta kalau minum itu ya rakus sekali. Kalau minum langsung ya. Baik, tidak seperti ayam kan dikit-dikit ya, ataukah burung. Kalau unta langsung sedot, sedot, sedot ya, banyak. Nah, hakadha penggambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana penghuni surga itu sangat ekstrim siksaannya. Nah, sudah tahu itu air yang panas mendidih masih diminum. Karena apa? Tidak ada pilihan lain kecuali itu. Nah, au annal hima daun yusibul ibil, atau kahim itu adalah penyakit yang menimpa al-ibil. Ya, penyakit yang menimpa al-ibil. La tarwa ma'hu min syarabil ma', di mana dia tidak merasakan lepas dari dahaga setelah minum dari nam air. Hadha at-ta'am wasyarab nuzuluhum, dan makanan serta minuman ini, nuzuluhum, nuzuluhum bermakna diyafatuhum, akan menjadi jamuan bagi mereka, akan menjadi hidangan bagi mereka. Ya, yaumaddin, pada hari kiamat, wahyad diyafah, dan itu adalah jamuan bagi mereka, allati qaddamuha li anfusihim, yang telah mereka buat sendiri, ya, yang mereka telah persiapkan sendiri ketika di dunia, berfoya-foya, ala taraf, di atas kemewahan, wa ala tarki ta'ah, ya, wa ala fi'li al-manhiyat, mereka meninggalkan ketaatan, kemudian jatuh ke dalam larangan-larangan, nam, mengingkari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keyakinan dan akidah. Ya, mereka menjauh dari syariat. Naam. Ini adalah balasan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ya masing-masing hamba akan diberikan balasan yang setimpal, tidak ada kezaliman ya pada hari kiamat. Tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, semua itu dengan keadilan dan fadl minallah. Wa atharuha 'ala diyafatillahi liawliya'ihi. Naam, dan mereka taib lebih mendahulukan untuk naam 'ala diyafatillahi liawliya'ihi, yakni atas hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap awliya'ihi. Padahal kalau dipikir secara jernih, pikiran yang tenang, qalbu yang salim, ya seorang itu pasti akan memilih ya jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemewahan. Ya, telah kita lewati bagaimana kasurnya, ya, dipan-dipannya ahlul jannah, dipan yang luas, tidak ada saling tadabur, saling berhadap-hadapan semuanya satu dengan yang lain. Ya, tidak ada ucapan yang jelek, illa qilan salaman salama. Mereka juga akan disiapkan dengan bidadari-bidadari yang cantik, yang tidak pernah ada istilah ya lepas kegadisannya, senantiasa bikr, senantiasa perawan, dengan umur yang rata-rata, tidak ada yang terlalu muda kecil, tidak ada yang tua renta, semuanya seimbang. Demikian pula disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adanya ghilman yang melayani mereka. Ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan dunia, kita pikir-pikir, masya Allah, luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, sangat mahal sekali. Ya, kita di dunia mengurusi kita sendiri ya, kadang kerepotan. Ya, contoh misalkan ngurus cucian, ya, cucian baju, numpuk, ya, ya enggak, ya, apalagi yang musim penghujan, anaknya ada yang bayi, ngompol terus. PR besar. Ya. Siapa yang menghidangkan makanan? Siapa yang menghidangkan minuman? Siapa yang menyiapkan ini dan itu? Ya, repot. Hidup di dunia itu memang penuh dengan kerepotan. Ya. Penuh dengan kesusahan. Ya, tidak ada istilah full dengan kenikmatan. Ya, taruhlah dia puncak mendapatkan kenikmatan tersebut berupa harta yang melimpah dan segala macam kenikmatan yang ya orang anggap itu kenikmatan yang besar. Nah, pasti di dalamnya ada yang namanya kerusakan ataukah sesuatu yang afat, penyakit dan ya, sesuatu yang negatif. Ya mungkin orang tidak akan menyadarinya. Nah, tidak ada yang sempurna kehidupan di dunia ini. Nah, hatta dalam masalah al-mal, dalam masalah usrah, dalam masalah zaujah, dalam masalah anak, dalam masalah yang lainnya, fasilitas. Ya, semuanya penuh dengan an-naqs, semuanya penuh dengan kekurangan. Ya. Maka mari kita bandingkan kehidupan yang penuh kekurangan ini, jangan sampai kita ya kemudian mengambil bagian yang terkecil, kemudian kita korbankan akhirat kita. Kita ini hidup hanya sementara saja. Nah, entah bisa tidak sampai 60 tahun, wallahu alam. Ya, ataukah mungkin sebentar lagi mati, kan nggak tahu. Nah, maka orang yang kayis, orang yang cerdas, dia akan menyiapkan apa yang bisa dia siapkan. Ya, berusaha al-jid. Ya, senantiasa di atas semangat. Ya, kemudian menjadi sosok pejuang yang bisa mengorbankan apa yang dia miliki. Yang memiliki harta, korbankanlah hartanya lillahi ta'ala, tidak mencari tendensi apapun. Ya. Yang memiliki tenaga, korbankanlah tenaga kalian dengan ya rezeki dari Allah tersebut, karunia dari Allah tersebut untuk membantu dakwah ini. Ya. Yang memiliki ilmu, bekal ilmu sesuai dengan kadar ilmunya wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, yani di atas orang yang alim itu ada yang alim lagi. Ya, ilmu itu bertingkat-tingkat, masa yani masing-masing menakar kadar dirinya di mana dia berada. Nah, berikan ilmu tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Nah, baik, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, karena dakwah ini adalah baik amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama-sama. Dakwah ini bukan tugas individual, bukan. Ya, kita menjunjung dengan tinggi dakwah salafiyah ini dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan ihtisab minallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian qala ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ya Al-Kahf, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka mendapatkan jannatul firdaus, surga firdaus, dan ini adalah surga yang paling tinggi, yang paling yang paling diharapkan oleh masing-masing hamba. Nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak akan berpindah. Ya, tidak akan berpindah. Nah, berpindah artinya musibah atau kayak semisalnya. Nah, farqun ba'id, dengan kehidupan di dunia. Nah, kita mungkin punya tempat tinggal ya masih terancam. Ya, barangkali suatu saat ada erupsi, tiba-tiba hancur rumahnya, mungkin ada gempa, hancur rumahnya, kemudian pindah. Ataukah mungkin ada perkara yang lainnya yang mengharuskan kita pindah. Nah, itu kehidupan dunia penuh dengan naqs. Adapun tempat tinggal di surga, ada tempat tinggal yang tetap, yang betul-betul penghuni akan betah. Ya, rumah yang penuh dengan hiasan. Ya, ornamen-ornamen yang mewah, tidak bisa dibeli dengan rupiah, dolar ataukah euro yang ataukah yang semisalnya, tidak bisa. Baik, sangat mahal sekali. Baik, khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala, mereka tidak akan mengharapkan untuk berpindah dari ya rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa tempat tinggal, istana-istana yang megah, istana-istana yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam surga itu tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, dan tidak pernah terbayang oleh qalbu seseorang, ya oleh pikiran seseorang. Ini yani kenikmatan yang tidak bisa terjangkau oleh benak kita. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.